Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Sahih Muslim, di mana kita telah menyelesaikan kitab Al-Iman, pembahasan tentang keimanan. Maka pagi ini kita akan mulai mempelajari masuk ke dalam bahasan adalah fikih. Karena kitab hadis yang dikumpulkan dalam bentuk jami' adalah kitab-kitab yang mengumpulkan 8 pembahasan hadis. Di antaranya adalah aqaid atau aqidah, kitab at-tahar, ya, yaitu membahas kepada pembahasan-pembahasan fikih, kemudian fadail, kemudian nawaqib, kemudian raqaiq, dan seterusnya. Pembahasan kita ini dalam sekarang adalah pembahasan ahkam, hukum-hukum fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharah. Bab nomor 1, bab fadlil wudu, keutamaan wudu. Hadis 533. Ini adalah hadis urutan dari Sahih Muslim. Adapun urutan nomor yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu seperti hadis 380, itu adalah urutan dari mulai kitab. Yakni urutan hadis nomor 380 dari kitab Al-Iman. Kalau kita lihat urutan hadis dari pertama dari Sahih Muslim, itu ada 533 dalam pembahasan kita ini. Imam Muslim mencantumkan haddatsana Ishaq bin Mansur qala haddatsana Habban ibnu Hilal qala haddatsana Aban qala haddatsana Yahya anna Zaidan haddathahu anna Aba Sallam haddathahu an Abi Malik al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tuhuru syatrul iman. Walhamdulillah yamla'ul mizan. Wasubhanallah walhamdulillah yamla'ani aw yamla'u ma bainas samawati wal ard. Wassalatu nurun. Wassadaqatu burhanun. والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الطهارة mayoritas ahli bahasa dia mengatakan al-wudu wat-tuhur, yakni huruf-huruf waw dan huruf ta-nya didhammahkan, maknanya adalah perbuatan. Yakni ketika kita mengatakan wudu, itu perbuatan berwudu. Tuhur, perbuatan bersuci. Kalau seandainya difathahkan, yakni wudu dengan tuhur, maknanya adalah air yang dipakai untuk bersuci. Ya. Jadi ketika kita mengatakan atini wudu, ya, seperti hadis Utsman bin Affan, anna Utsman bin Affan da'a biwudu'in. Wudu artinya adalah air yang kita pakai untuk berwudu. Atau tahurin atau tahurun. Tahur yaitu air yang dipakai, atau alat yang dipakai atau air yang dipakai untuk mandi atau bersuci. Kita lihat hukum asal dari asal muasal kata-kata wudu adalah dari wadha'ah. Wadha'ah itu adalah maknanya al-hasan wa nadhafah, indah dan bersih. Diberi nama wudu untuk sholat itu sebagai wudu karena orang yang berwudu dia membersihkan dirinya dan memperindah dirinya. Nah, ketika dia tidak berwudu, ya mungkin tidak baik. Setelah dia berwudu, semakin bersih dan indah. Ini kata-kata wudu dari wadha'ah, yaitu artinya hasan wan nadhafah. Begitu juga dengan at-taharah. Usul kata dari taharah itu adalah an-nadhafah wa tanazzuh. Nadhafah yaitu kebersihan, tanazzuh mensucikan. Adapun mandi dalam bahasa Arabnya adalah ghasin. Ya. Maka kalau seandainya dengan ghasl, kalau seandainya dengan ghusl, yaitu adalah perbuatan mandi. Kalau ghasal itu adalah membersihkan atau mencuci. Kalau makna yang ightisal itu adalah al-ghusl. Jadi kalau seandainya kita membaca kitab babul ghusli, berarti maknanya adalah bab mandi. Itu dilemahkan ghainnya. Baik. Di dalam hadis yang kita bacakan tadi terdapat keutamaan berwudu. Hadis cantumkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik Al-Ash'ari, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Walhamdulillah yamla'ul mizan. dan seterusnya. Imam Nawawi dia mengatakan hadza haditsun 'azimun aslun min usulil Islam. Ini adalah sebuah hadis yang agung. Dia merupakan salah satu pokok dari pokok-pokok keislaman. Qad ishtamala ala muhimmatin min qawaidil Islam. Hadis ini meliputi atau mengandung kaedah-kaedah Islam yang penting. Adapun amma at-tahuru fal muradu bihi al-fi'l. At-tuhur syatrul iman. Maksud dengan tuhur di sini adalah perbuatan. Yani perbuatan bersuci. Syatrul iman. Syatr yaitu separuh. Terjadi perbedaan pandangan ulama dalam makna at-tahur syatrul iman. Qila ma'nahu anna al-ajr fihi yantahi tad'ifu ila nisfu ajr iman. Dikatakan bersuci itu separuh dari iman, artinya bahwa pahalanya berlipat ganda sampai senilai separuh iman. Wa qila ma'naha anna al-imana yajibu ma yajibu ma qablahu min al-khathaya wa kadhalika al-wudu. لأن الوضوء لا يصلح إلا مع الإيمان. Ada yang mengatakan bahwa maknanya bahwasanya iman itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Begitu juga dengan wudu. Menghapus sebelumnya. Dan karena wudu itu tidak sah kecuali diiringi dengan keimanan. Fasara li tawqufihi 'ala al-iman fi ma'na syatr. Maka dikaitkan keabsahan wudu itu dengan iman, maka maknanya menjadi separuh. Harus ada, supaya kita mendapatkan sah, dia harus ada iman dan separuhnya ada wudu. Ada yang mengatakan bahwasanya makna iman itu adalah salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum." Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya adalah salat. Ini dalam ayat dalam surah Al-Baqarah tentang perubahan kiblat dari mengarah ke Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram. Lalu apa yang telah terjadi, kiblatnya selama ini menghadap ke Baitul Maqdis dan mengerjakan salat tidak sia-sia. Wa kana Allahu yudhi'u imanakum. Allah tidak akan sia-siakan ya, iman kalian, artinya solat kalian. Maka kalau begitu, at-tahuru syatrul iman, at-tahuru syatrul salat. Ya, separuh dari solat. Kenapa? Karena taharah tersebut adalah merupakan salah satu syarat dari keabsahan solat. Maka dia adalah separuh dari nilai sholat. Karena kalau tidak ada taharah, maka tidak ada sholat. Taib. Wa ihtamil katanya, dan kemungkinan ayakuna ma'na wa annal iman tasduqu bil qalbi. Al iman tusaddiqu bil qalbi wal qiyad bil zahir. Wa huma syatran al iman wat tahar mutadammin lis shalah fi inqiyad fi zahir. Wallahu a'lam. Ada lagi mengatakan iman itu kejujuran dalam hati dan tunduk patuh dengan perbuatan. Maka at-taharah, at-taharah yakni bersuci, dia masuk ke dalam salat, dan salat merupakan salah satu bentuk tunduk patuh dengan zahir. Namun di sini kita sudah jelas bahwa bersuci itu memiliki nilai yang tinggi, keutamaan yang tinggi, yaitu syatrul iman, separuh dari keimanan. Walhamdulillah yamla'ul mizan. Alhamdulillah, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Yani ini menunjukkan bahwa ma'nahu 'azamu ajri, pahalanya yang besar, bahwasanya dia akan memenuhi timbangan dan telah banyak nas-nas dari Al-Qur'an dan Sunnah bahwasanya amalan itu ditimbang, maka diketahui berat atau ringannya timbangan tersebut. Jadi betul-betul amalan kita yang ditimbang. Maka perbanyak ucapan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena alhamdulillah ini juga ulama mengatakan zikir yang paling afdal. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala terpuji, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada kurang sedikit pun. Maka ketika kita ucapkan alhamdulillah, ya, kita telah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat agung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan alhamdulillah ketika senang, alhamdulillah wa bi ni'mati tatimmu shalihat. Ketika kurang senang, ya, sakit misalnya, tidak nyaman, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal artinya apa? Dalam segala keadaan. Jadi Allah tetap terpuji. Kita senang, Allah tetap terpuji. Ya, kita sakit, Allah tetap terpuji. Ya. Sampai hendaknya ketika kita minum, ketika kita makan, setelah makan dan minum itu kita mengucapkan alhamdulillah. Dalam hadis keluarkan Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala aklatan fahmilullah 'alayhi wa idza shariba syurbatan fahmilallahu 'alayhi." Sesungguhnya Allah sungguh ridha kepada hamba yang apabila dia makan, memakan satu makanan, lalu dia memuji Allah terhadap makannya itu. Tidaklah yang apabila dia minum satu minuman atau tegukan, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap yang diminumnya. Hendaklah kita perbanyak ucapan alhamdulillah. Yang kedua, wa subhanallah walhamdulillah yamla'ani au yamla'u ma bainas samawati wal ardh. Yakni ucapan kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah, pahalanya ucapan ini akan memenuhi antara langit-langit yang 7 lapis dan bumi. Ya. Maka hendaklah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Kemudian wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Maknanya anna tamna'u minal ma'asi, bahwa salat itu menghalangi atau mencegah dari maksiat. Wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa tahdi ila as-shawab kama anna an-nura yustada'u bihi. Mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Salat itu menghantar kita kepada kebaikan, kepada kebenaran. Sebagaimana cahaya, kita mendapatkan cahaya, cahaya itu menerangi jalan kita. Ya, cahaya menerangi jalan kita. Yustada'u bihi, di mana kita dengan cahaya itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang terang sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan. Begitu juga dengan sholat. Sholat adalah cahaya yang bisa menghantar kita, yang menggiring kita kepada kebenaran. Waqila ma'nahu annahu yakunu ajruha nuran li sahibiha yawm al-qiyamah. Ada yang mengatakan bahwa maknanya pahala sholat itu akan menjadi cahaya bagi pelakunya pada hari kiamat nanti. Ya. Waqila li'annahu sababun li'ishraqi anwaril ma'arifi wa'insyurahil qalbi wa'mukashafatil haqa'iq li'faragil qalbi fiha wa'iqbali ila Allah ta'ala bi'zahiri wa batini. Ada lagi yang mengatakan sholat itu adalah penyebab terbitnya cahaya-cahaya pengetahuan dan terbukanya hati, terlihatnya hakikat-hakikat disebabkan hati yang konsentrasi di dalam sholat. Yang betul-betul konsen menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya ya cahaya-cahaya yang bisa menerangi kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Qila ma'nahu annahu takunu nuran zahiran ala wajhi yaumil qiyamah. Adil mengatakan bahwasanya salat itu akan menjadi cahaya yang nampak nanti di wajah pelakunya pada hari kiamat. Wa yakunu fid dunya aidan ala wajhil baha bi khilafi man lam yusalli wallahu a'lam. Begitu juga di dunia, orang yang sholat, wajahnya bercahaya. Wajahnya bersih. Ya, cemerlang. dibandingkan dengan orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat, dari tidak ada cahaya dari wajahnya, kelihatan redup, gelap, ya. Berbeda dengan orang yang sholat. Baik. Kemudian was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan. Burhan itu apa artinya? Bukti. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bukti atau dalil. Dia mengatakan ma'nahu yafrughu ilaiha kama yafrughu ila barahin. Ka'anna al-'abda idza su'ila yawm al-qiyamah 'an masrif malihi kana sadaqatuhu barahin fi jawab hadha su'al. Maknanya sedekah itu orang akan mengeluarkannya, akan tertuju dengan sedekah sebagaimana tertujunya kepada dalil-dalil. Yakni seorang hamba apabila nanti ditanya pada hari kiamat tentang kemana hartanya dipergunakan, maka dia maka sedekah yang dilakukan di dunia adalah bukti-bukti atau dalil-dalil dari terhadap jawaban yang akan dijawabnya ketika dilontarkan pertanyaan kemana hartanya dipergunakan. Kalau seandainya kita tidak pernah bersedekah di dunia, ya, tidak ada bukti kita bahwasanya kita mengatakan saya sudah berinfak sini, saya sudah berinfak sini. Yang akan membuktikan adalah sedekah-sedekah yang kita lakukan. Ada lagi yang mengatakan bahwa maknanya burhan sedekah itu hujjah ala imani fa'iliha. Sedekah itu adalah hujjah, yakni argumen atas keimanan pelakunya, yakni keimanan orang yang mengatakan dia beriman. Jika kita mengatakan iman, mana buktinya? Nah, buktikanlah dengan bersedekah. Kenapa? Karena fa innal munafiq yamtani'u minha likaunihi la ya'taqiduha. Karena orang munafik itu enggak mau dia bersedekah. Karena dia beranggapan bahwa perbuatan itu tidak bagian dari keimanan. Ya. Faman tasaddaqa istadalla bisadaqati ala sidqi imani. Siapa yang bersedekah, berarti dengan sedekahnya itu dia membuktikan keimanannya. Maka kalau begitu orang-orang yang mengatakan beriman, ya, bersedekah. Ya. Kemudian was-sabru dhiya. Dhiya adalah cahaya. Yani sabar itu adalah cahaya. Ma'nahu as-sabru al-mahbub fi syara' was-sabru 'ala ta'ati Allah ta'ala was-sabru 'an ma'siyatihi was-sabru aidan 'ala na'ibati wa anwa' al-makarih fi dunya. Maknanya sabar yang dicintai oleh syariat itu adalah sabar pertama di atas ketaatan kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah, sabar dari dalam menjauhi maksiat. Ada orang yang tidak sabar, akhirnya dia jatuh di dalam maksiat. Yang ketiga, sabar terhadap musibah-musibah yang kurang disenanginya yang terjadi di dunia. Maka sabar, ya, sabar itu adalah satu hal yang terpuji. Senantiasa orang yang bersabar itu, dia minta cahaya, penerangan dengan kesabaran yang dia lakukan untuk mendapatkan kebenaran. Dengan dia bersabar, dia akan bisa dibawa kepada kebenaran, kebaikan. Orang yang bersabar, seperti ditimpa musibah, dia bersabar, maka dia akan mendapatkan dan menemukan hikmah dari musibah. Ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah, dia bersabar sehingga dia bisa menyelesaikan ketaatan itu kepada Allah. Ketika di hadapan dia ada maksiat, dia bersabar untuk menjauhinya, akhirnya dia kebawa kepada kebenaran. Nah, di sini kita melihat bahwa sabar itu sangat penting sekali. As-sabru huwa tsabatu 'alal kitabi was sunnah. Ada mengatakan sabar itu adalah kokoh berpijak di atas Al-Qur'an dan sunnah. Lalu wal Qur'an hujjatun 'alaika, hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an itu adalah hujjah. Hujjah untuk diri kita atau hujjah terhadap diri kita. Yakni maknanya tamtani' bihi in talawwan in talawtahu wa 'amilta bihi wa illa fa huwa hujjatun 'alaik. Maaf, ma'nahu zahir an ay tantafi' bihi, tantafi' bihi in talautahu wa'amilta bihi. Yani Al-Quran apabila kita baca dan kita amalkan, bermanfaat untuk kita. Ya, tantafi'u bihi. Orang yang membacanya, yang pertama yang akan dia dapatkan adalah pahala. Yang kedua dia dapatkan ketenangan. Kemudian dia pahami maknanya, lalu dia amalkan. Ya, itu akan bermanfaat. Kalau tidak, maka dia akan menggugat kita. Al-Quran kita baca, tapi tidak kita amalkan. Ya, atau sama sekali kita tidak pernah membacanya. Maka hendaklah kita memiliki kesempatan untuk membaca setiap hari Al-Quran itu. Jadi Al-Quran bisa menjadi bermanfaat, hujah bagi kita atau penggugat terhadap kita. Kullun nas yaghdu fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia berusaha untuk dirinya. Di antara mereka ada yang menjual dirinya karena Allah dengan ketaatan kepadanya. Maka dia bisa memerdekakan dirinya dari api neraka. Atau di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada syaitan dan kepada hawa nafsunya. Mengikuti syaitan dan hawa nafsunya sehingga famubiquha, sehingga dia mencelakakannya dan masukkannya ke dalam api neraka. Ini pagi kita bangun tidur, kita sudah antara dua kemungkinan. Nah, hari ini kita beruntung atau merugi. Sebagaimana seorang pedagang ketika pagi-pagi dia sudah pergi ke tokonya, ada dua kemungkinan. Dia akan beruntung hari itu atau merugi. Maka begitu juga setiap manusia, yaghdu pagi hari fabai'u nafsah, dia menjual dirinya. Menjual dirinya bagaimana? Menjual dirinya, apakah dirinya ini akan mendapatkan keuntungan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah sehingga dia selamat dari api neraka, atau dia mengikuti, menjualnya kepada syaitan dan hawa nafsunya sehingga dia mengikuti keduanya sehingga menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Dari hadis yang panjang ini banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil. Namun inti di sini adalah at-tuhuru syatrul iman. Yakni bersuci atau berwudu itu adalah syatrul iman, separuh dari keimanan. Wallahu ta'ala. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.